Pak, satu hal yang menarik adalah saya punya begitu banyak teman dan saya rasa juga di luar sana cukup terwakili dengan begitu banyak pemirsa yang selama hidupnya mencari apa itu kebahagiaan dan mereka pergi ke tempat-tempat yang kami tidak tahu harusnya kemana, Pak. Pertanyaan saya adalah, di manakah sebetulnya kebahagiaan itu berada? Apakah di pasar, apakah di kafe, apakah di Metro TV, apakah di mana, Pak, adanya kebahagiaan itu? Good, izinkan saya memulai dengan bertanya ke yang bertanya. Ya. Apa yang membuat Anda bahagia? Apabila saya merasa berguna untuk orang lain. Good. Apa yang membuat Anda berbahagia? Jika mencapai sesuatu yang diinginkan. Apa yang membuat Bapak berbahagia? Dapat membahagiakan orang lain. Lihat ya. Kebahagiaan itu kita berikan syarat supaya kita merasa berbahagia. Berarti kebahagiaan itu tidak di sana. Kebahagiaan itu ada di sini. Kebahagiaan itu kemampuan yang sudah ada pada kita. Tapi kita yang mengecilkan perannya karena kita mensyaratkan. Ada uang, baru berbahagia. Ada itu, baru. Kemampuan berbahagia itu ada pada diri kita. Jangan menunggu sesuatu tercapai baru bahagia. Jangan pergi ke satu tempat untuk menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada kita dan kebahagiaan itu akan muncul dan mewujud hanya karena Anda mengenali saya berhak bagi kebahagiaan saya dan saya memutuskan saya adalah pribadi yang berbahagia. Itu saja. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Bapak Ibu, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Degi Sutanto dari Jakarta. Yes Bapak. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita dapat memberikan kebahagiaan pada orang lain walaupun kita sendiri sedang mengalami kesusahan? Terima kasih. Itu super sekali. Terima kasih Pak Deddy. Silakan Pak Mario. Yuk lihat ini ya. Lihat diagramnya ini. Anda tidak mungkin bisa memberikan kotak ini ke orang lain kalau Anda belum memilikinya. Setuju?